Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi harrama adh-dhulma 'ala nafsihi faj'alahu muharraman baina 'ibadihi. Fa salatullahi wa salamuhu 'ala habibina Asyafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana na'udhu bika minal zulmi wa'inna ya Rabbana ala tarki zulmi وَحْصُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْزُومُرْتِ الْمُتَحَابِينَ فِيكَ اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita, kajian tafsir, merenungi Al-Quran. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan semoga kelak Allah mengumpulkan kita bersama rombongan ahli Quran dan bersama imam ahli Quran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada surat An-Nisa ayat yang ke-160. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وَبِذُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا. Orang-orang Yahudi telah zalim, telah banyak-banyak melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga dengan kezaliman-kezaliman yang telah mereka lakukan menjadi sebab atau akhirnya dihukum oleh Allah dengan larangan-larangan kepada sesuatu yang semula adalah boleh. Banyak makanan-makanan yang semula diperkenankan karena ulah mereka akhirnya diharamkan, sehingga menjadi berat menjalani hidup. Hukuman sebelum hukuman di akhirat nanti. Hurrimat alihim, harramna, telah kami haramkan kepada mereka, thayyibatin, yang semula adalah hal-hal yang baik. Uhillat lahum, yang mereka itu adalah halal untuk memakannya. وَبِسَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, dan kebiasaan mereka untuk menghalangi hamba-hamba Allah menuju jalan Allah. Mereka punya kebiasaan menghalangi orang untuk dekat kepada Allah. Membuat fitnah, membuat kerusakan, mengganggu, menghalangi orang yang ingin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. كَثِيرًا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Mereka sudah biasa seperti itu. Bukan sekali dua kali, akan tapi memang kebiasaannya seperti itu. Tidak senang ada orang melakukan kebaikan, tidak senang ada orang dekat kepada kemuliaan. Sehingga upaya yang selama ini mereka hadirkan adalah membuat kerusakan. Dan sampai hari ini, program-program kerusakan. Dan mereka tidak memikirkan bagaimana kerusakan bangsa ini dengan apa yang mereka perbuat. Mereka tidak ragu-ragu menyebarkan sesuatu yang menjadikan orang itu terjerumus dalam keharaman. Menyebarkan misalnya membuat satu berita atau film-film atau apa saja yang menjadikan orang keluar daripada kebenaran, melampiaskan syahwat dengan cara yang benar, merusak umat Nabi Muhammad SAW, merusak umat secara umum, dan ini dilakukan oleh mereka sampai hari ini. Dan kedzaliman itu akan menjadi sebab nanti sesuatu yang semula dihalalkan menjadi diharamkan oleh Allah. Dan pengharaman ini bisa saja secara langsung dilarang, ini terjadi pada zaman turunnya syariat. Akhirnya orang Yahudi yang semula boleh makan ini menjadi tidak boleh. Ada lagi karena kedzaliman mereka terhadap diri mereka sendiri menjadi diharamkan sesuatu itu dengan sesuatu yang tidak secara langsung akan tapi diam-diam mereka menjadi menjauhi sesuatu yang semula adalah boleh. Kita hubungkan dengan musibah yang akhir zaman ini terjadi. Kita heboh dengan istilah LGBT dan sebagainya, masalah homo diper. Itu adalah zalim kepada diri mereka sendiri. Orang yang semula normal sehingga karena berlatih melampiaskan syahwat yang praktis, mudah, tidak dicurigai oleh tetangga, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini zalim kepada diri mereka sendiri, akan dihukum oleh Allah sehingga pada masa depannya nanti adalah tidak menemukan kebahagiaan. Karena dia tidak mesra lagi dengan istri dan sebagainya. Belum penyakit-penyakit yang bakal diberikan oleh Allah. Tidak berbicara tentang langit atau bumi akan ditumpahkan oleh Allah, tidak. Akan tapi di sini akan diberi hukuman dan dosa besar, belum lagi di akhirat. Ini adalah orang kelainan. Di dalam kejiwaannya dia lain. Kelainan dan sakit harus diobati. Bukan harus didukung atau disebarkan penyakit ini, dan ini akhir-akhir naudzubillah. Herannya nih pakar-pakar yang kata mereka jadi ahli dalam ilmu kejiwaan, psikolog, psikiater, yang kata mereka ahli dalam menyelesaikan, malah mengatakan itu adalah fitrah karena jiwanya semacam itu. Ajib. Kenapa kegilaan sudah ikut kepada orang yang katanya ngerti ilmu kegilaan? Itu adalah orang yang sakit, tidaknya diobati. Aslinya orang normal, laki-laki dengan perempuan. Jika ada orang kelainan, tidaknya ayo dikembalikan kepada fitrah yang normal, bukan didukung. Sekarang malah dukungan kasihan, kata hak asasi manusia. Ini gila, semakin gila lagi. Sehingga orang yang punya kelainan tidaknya didukung dengan kelainannya, bukan diobati. Jadi bukan dianggap sebagai penyakit. Bahkan kalau orang jadikan seperti itu semuanya akhirnya. Ini adalah problem saat ini. Na'udzubillah, ada sebagian mereka adalah orang yang duduk di tempat yang katanya tempat mulia, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dia orang yang dibesarkan di organisasi itu mengatakan itu adalah wajar dan biasa saja. Dan itu adalah fitrah mereka, jangan dihalangi fitrahnya. Kalau seorang perempuan sedang dengan perempuan itu fitrah, innal fitrahnya adalah normal. Laki-laki dengan perempuan, dengan cara yang benar, pernikahan, tanggung jawab. Makanya propaganda-propaganda selama ini yang disebarkan tentang LGBT itu, LGBT itu adalah, ini adalah upaya-upaya iblis, termasuk Yahudi yang ikut campur di sini. Ini merusak. Haram dan hukumnya adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, hukumannya adalah ini dosa gede. Kalau bicara tentang perzinaan ini seperti itu juga. Bukan ini, bukan main-main. Jadi itu dosa besar, na'udzubillah. Dan itu merusak kejiwaan. Sehingga kalau sudah, orang kena penyakit ini susah. Dan ini menular. Akan mempengaruhi orang lain agar punya penyakit seperti dia. Karena apa? Agar punya lebih mudah untuk melampiaskan syahwatnya. Sebab kalau komunitasnya sedikit, di saat dia berjauhan dari komunitasnya, dia tidak bisa melampiaskan syahwat. Karena apa? Tidak punya pasangan yang punya penyakit serupa dengan dia. Sehingga berusaha untuk merusak, dan yang dirusak adalah anak-anak kecil. Maka waspadalah wahai para orang tua, anak-anak kita. Dengan film-film, dengan video-video yang disebarkan selama ini, game-game dan segala macam, itu merusak. Awas, hati-hati, jangan begitu saja seorang tua latah anaknya dibebaskan dengan internetnya, dengan pergaulannya. Awas, ini adalah kebusukan yang saat ini melanda umat ini di Indonesia. Di barat sudah berhasil dirusak orang-orang barat sana, orang-orang kafir mau dimasukkan ke Indonesia. Dan nasib buruk sebagian orang pendukungnya ini, dan yang katanya mereka adalah tokoh-tokoh dalam organisasi Islam yang sangat masyhur ini. Kita tidak mengutuk mereka, tapi Allah mengutuk mereka. Allah mengutuk mereka. Na'udzubillah, kebusukan, kehinaan. Laki-laki dengan laki-laki, ini pengaruhnya besar kepada masa depan. Kemudian kalau sudah laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan, na'udzubillah. Lalu ada keturunan dari mana? Tidak ada keturunan setelah itu. Mungkin mereka mengatakan, kan tidak semuanya kena penyakit semacam itu. Akan tapi isu, hatinya orang yang, akalnya orang sehat tidak akan merestui itu semuanya. Orang yang sehat. Tapi kalau orang sakit, sakit. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah bukan untuk keburukan. Hak asasi manusia adalah untuk membela orang-orang yang punya hak di dalam sesuatu yang positif dan tidak mengganggu orang lain. Kalau penyakit ini mengganggu orang lain. Sehingga anak-anak kecil dibangkitkan syahwatnya di masa pubertas, di saat mereka belum mengerti apa itu keluar mani dan seterusnya, kemudian dibangkitkan saat itu. Mulai dari mohon digoda, dibangkitkan syahwatnya sampai dia punya pengalaman. Pengalaman balik yang pertama dengan cara yang salah, terus ini dibangun. Sebab kalau dengan cara yang laki-laki dengan perempuan, susah karena anak kecil, karena belum waktunya menikah. Awas, hati-hati ini. Anak kecil, umur 11-12, lihat. Kalau urusan menikah, orang tuanya akan jerit. Kenapa kau menikah masih kecil? Akan tapi dipuaskan dengan cara yang haram, ini akan terdidik dengan cara, tumbuh dengan cara yang tidak benar. Dan ini awal untuk menjadi seorang yang laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Dan itu musibah berat. Kedzaliman ini, lihat. Allah akan haramkan bagi dia sesuatu yang semula halal. Artinya apa? Setelah dia menikah pun tidak akan menemukan keindahan. Semestinya pernikahan indah, semangat. Laki-laki dengan perempuan dengan syahwat. Tapi karena dia telah melakukan kedzaliman ini, maka telah dihalangi oleh Allah. Sehingga suami istri tidak menemukan keindahan. Ini hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditemukan sampai hari ini ada orang wanita 3 bulan menikah minta cerai. Kenapa? Dia risih dengan suaminya. Seorang laki-laki tidak bisa menggauli istrinya. Padahal istrinya adalah seorang wanita yang cantik. Karena apa? Dia sudah biasa dengan laki-laki. Sudah dihukum oleh Allah. Tidak menemukan keindahan dengan orang lawan jenis. Haramna alaihim, diharamkan oleh Allah yang semula adalah halal. Semula boleh menjadi tidak. Belum lagi nanti penyakit-penyakit, Masya Allah. Makanya ini harus disuarakan. Haram, dan hendaknya kita tolong. Memang kita tidak mencaci maki mereka yang memang hidup tiba-tiba salah fitrahnya semacam itu. Karena pergaulan yang salah, karena telah dirusak oleh sebagian orang. Maka kita harus menolong mereka, ayo. Dengan cara apa? Ditanamkan rasa takut kepada Allah. Kalau dia mengerti makna takut kepada Allah, maka dia mudah menghindari. Sementara syahwat pun akan bangkit, diarahkan kepada yang normal, laki-laki dengan perempuan dengan pernikahan. Belajar-belajar, akan ketemu judulnya. Akan tapi jika diumbar, itu semua tidak akan sembuh. Sebetulnya jika ada seorang laki-laki senang dengan laki-laki, bangkit syahwatnya di saat berdampingan, atau seorang wanita dengan wanita, bangkit syahwatnya di saat berdampingan, cara menghentikannya adalah rasa takut kepada Allah untuk diarahkan kepada fitrah yang benar. Sama seperti saya sebagai seorang laki-laki ketemu wanita sama-sama bangkit syahwat, saya lagi ada kata haram, mudah untuk menjauhi. Dan semua orang punya syahwat. Akan tapi kenapa kita bisa bertahan untuk tidak melakukan perzinaan? Karena ada rasa takut kepada Allah, karena itu adalah haram, syahwat. Siapa yang tidak syahwat, laki-laki dengan perempuan? Sama sebetulnya, dan syahwatnya dia laki-laki dengan laki-laki sama. Cuman karena selama ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar, lakukan sebebas-bebasmu, maka susah bagi dia untuk sembuh dari penyakit ini. Tugasnya pakar-pakar psikolog itu, psikiater. Tapi kenapa akhirnya psikiater akhirnya ini pada berkumpul dan mengatakan, itu adalah fitrah wajar. Lah kok jadi gila psikiaternya itu? Terlalu banyak yang diurusi. Kami katakan gila nih. Mungkin dia sudah punya kelainan yang serupa. Psikiater tugasnya menyembuhkan, menyelesaikan ini. Ini haram, bertentangan dengan fitrah manusia normal. Bisa dikembalikan? Bisa. Bertahap tentunya. Syahwat memang lebih berat. Akan tapi kita bisa misalkan satu makanan dan sebagainya. Ada mungkin seorang tidak mau makan singkong. Oh, tapi syahwat kok diusan singkong. Akan tapi gambaran dekat. Orang tidak mau makan singkong dan sebagainya. Oh, gampang, suruh makan singkong. Bawa ke hutan sana, jangan dikasih nasi, jangan adanya singkong. Makan singkong nanti. Fitrah manusia ada syahwat. Makanan dan sebagainya itu menggantikan syahwat, dihalangi dengan cara yang haram. Laki-laki tidak boleh dengan laki-laki, dihadirkan di hadapannya wanita yang halal. Mungkin tidak bisa bangkit syahwat, akan tapi dia manusia punya fitrah, akan bangkit suatu ketika syahwatnya. Mungkin pertama adalah susah dan susah dan susah, akan tapi terus sampai kembali jiwanya pada fitrah yang benar. Ini perlu pengobatan. Kayaknya psikiaternya harus belajar lagi ini. Yang memberikan gelar doktor dulu salah kayaknya. Memberi orang yang sakit jiwa untuk jadi ahli ilmu kejiwaan. Menjadi semuanya akan dibikin sakit jiwa. Semoga didengar Pak Sekretar. Anda seorang pakar ilmu jiwa. Saya ngerti bagaimana menyelesaikan orang-orang yang... Kasihan mereka ini, jangan malah didukung. Kasihan kalau melihat orang yang fitrahnya salah ini, kasihan mereka. Kalaupun menikah, dia tidak menemukan kebahagiaan. Sampai ada seorang wanita, dia bisa menggauli suaminya kalau dia sudah bercumbu dengan perempuan di sampingnya. Perempuan dengan perempuan. Seorang laki-laki mengatakan, aku tidak bisa menggauli istriku kecuali aku sudah mencumbu laki-laki di sampingnya. Di kamar sebelahnya. Na'udzubillah. Begitu beratnya menemukan kenikmatan keindahan. Tapi orang normal lihat, bersentuhan dengan istrinya, bangkit syahwat dan dia menemukan kemesraan dan keindahan. Tapi ini dasar penyakit. Kenapa mau didukung ini semuanya? Harus tegas dalam hal ini justru karena kita kasihan kepada mereka. Supaya tidak terus subur penyakit ini. Kapan sembuhnya kalau kita rekomendasi? Bahkan kita sudahlah kamu nikah perempuan dengan perempuan saja, laki dengan laki-laki. Kita rekomendasi untuk pernikahan atau kita perkenankan hubungan ini, kapan dia sembuh? Terus bagaimana masa depannya nanti? Memang namanya anak tidak segala-galanya, akan tapi lihat. Perlu dia juga, ya mungkin dia adalah orang yang subur, punya keturunan dan sebagainya. Dan bahkan ada di antara mereka yang punya kelainan tapi terpaksa menikah karena masalah sosial. Takut dipandang sebagai orang yang tidak normal. Bagus dia sadar kalau dipandang orang tidak normal, lalu benar, itu masih normal. Maka bakal selamat satu kaum, satu masyarakat. Kalau dia punya kelainan, lalu ketahuan orang dengan kelainannya, kok dia malu, ini masih lumayan. Yang jadi masalah kalau kelainan ini direkomendasi sebagai kewajaran, ini gila semuanya. Kalah dengan binatang. Kambing gak mau sama kambing bintik. Kambing laki-laki, kambing bejantan, ya kambing betina. Gak mau kambing bejantan dengan bejantan. Kambing betina dengan kambing betina. Fitrah yang sungguhnya itu, tanya. Innalillah, kasihan. Justru kami memandang yang kasihan bukan mereka yang ngomong. Ngomong dia mungkin orang normal. Cuman dia lagi sakit hati, sakit pikirannya. Normal dia mungkin. Yang ngomong mungkin normal. Atau mungkin juga sudah punya kelainan. Akan tapi yang lebih kasihan adalah mereka, adik-adik kita, anak-anak kita yang kena penyakit ini. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kasihan. Dan itu dosa besar, jangan dianggap sepele. Dosa besar, dosa gede, membangkitkan syahwat dengan cara semacam itu. Sehingga ada orang memang dia bisa laki-laki, bisa dengan perempuan, sehingga paksa sini. Punya istri iya, punya pasangan laki-laki iya, dan sebagainya. Terus hidup tuh kayak apa? Innalillah, kebusukan, membangkitkan syahwat dengan cara haram, dosa gede, dan itu menjadi sebab hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia akan dipangkas kebahagiaannya sudah. Biarpun punya istri yang sangat cantik, dia lebih senang dengan laki-laki. Atau seorang istri wanita mempunyai suami yang sangat ganteng, mungkin gagah, perkasa, hebat, akan tapi dia tidak semangat. Nasib buruk bagi dia. Kasihan dia. Fa bidzulmi minal ladzina hadu, ini kedzaliman orang Yahudi dan antek bagundal-bagundalnya. Dengan kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan akan menjadi sebab diharamkan segala sesuatu yang semula adalah boleh. Baik dijauhkan secara langsung atau seperti itu tadi. Menjadi tidak menemukan kenikmatan. Dan hari ini kita menyelesaikan banyak seperti itu. Beberapa orang yang dia punya masalah. Wanita punya masalah. Karena dia punya kecenderungan dengan wanita. Seorang laki-laki semacam itu. Tapi dia lumayan. Dia insya Allah selamat karena menangis. Bahkan dia ngomong kalau saya duduk seorang laki-laki. Kalau saya duduk dengan laki-laki sudah bingung saya. Hebat. Pahalamu berlipat ganda. Kenapa? Kamu duduk dengan laki-laki kamu harus menahan syahwat. Dan itu adalah pahala di hadapan Allah. Membangkit, menjaga syahwatnya. Dan lebih mengerikan lagi, tradisi buruk ini kadang di tempat yang katanya untuk menuntut ilmu agama. Dan ini harus dicermati. Terselubung di balik lembaga pendidikan agama. Dianggap seperti biasa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah. Tidak ada nurnya tempat itu. Awas, hati-hati. Dan katanya ini lembaga pendidikan yang katanya pondok dan sebagainya membiasakan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bagaimana ini? Bahkan mereka berhujah yang penting tidak masuk lubang belakang. Menyentuh, melihat aurat saja sudah haram. Apalagi menyentuh dengan syahwat, apalagi memuaskannya. Agar dikatakan boleh-boleh saja. Ini harus tegas kita. Harus kita selesaikan semuanya. Jangan sampai kita rusak masa depan mereka. Bangkitkan syahwat. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan dari itu semuanya. Ini harus saya cermati akhir-akhir ini. Kasihanlah mereka-mereka yang punya kelainan itu. Mereka bisa sembuh. Mereka bisa sembuh. Bisa sembuh. Seperti halnya dari yang semula normal lalu menjadi rusak, menjadi orang kelainan, sama yang kelainan bisa dikembalikan menjadi normal. Mereka semula-mula normal. Karena selalu berurusan dengan yang sejenis sehingga menjadi kelainan. apalagi dibarengi golak bergolaknya syahwat. Sehingga kadang bergolaknya syahwat seseorang itu tidak ada urusannya dengan objek itu adalah lawan jenis atau tidak lawan jenis. Ada sesaat orang melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri misalnya. Itu juga menggantikan syahwat dengan cara yang haram. Akan tapi jika dibanding dengan yang itu, itu gede itu dengan auratnya orang lain, membuka aibnya orang, auratnya orang lain, haram, dosa gede. Urusan-urusan yang ada hubungannya dengan melakukan syahwat dengan tangannya sendiri atau onani masturbasi adalah hukumnya adalah haram, akan tidak seberat yang itu tadi. Dan keharaman akan menjadi hilang di saat seseorang itu takut, khawatir syahwatnya dilampiaskan dengan cara yang haram seperti itu. Ada tiga mungkin, onani, masturbasi menjadi sesuatu yang haramnya dimaafkan oleh Allah kalau memenuhi empat syarat. Yang pertama adalah di saat syahwatnya itu takut terjerumus dalam keharaman. Bukan sengaja membangkitkan syahwat di saat dia dibuka. Di saat dia khawatir dalam kekaraman, bangkit syahwat. Kemudian yang kedua, cara melampiaskannya tidak dengan menghayalkan apa-apa dan siapa-siapa. Hanya menuntaskan begitu saja, agar dia rendah. Yang ketiga, adalah bukan di tempat yang nyaman. Jangan sampai kebiasaan itu menjadi kebiasaan di tempat yang nyaman sambil menikmati tontonan dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi yang pertama adalah di saat khawatir masuk ke haraman zina atau urusan laki-laki dengan banget syahwat yang tidak bisa menahan. Kemudian yang kedua bukan dengan menghayalkannya, hanya dituntaskan begitu saja. Kalau sudah menghayalkan, sudah masuk bab haram. Hayalkan ini haram. Dan itu merusak. Dan itu juga mengurangi kebahagiaan nanti karena di dalam dunia hayalnya semuanya istimewa. Dan istrinya tidak seperti yang dihayalkannya atau suaminya tidak seperti yang dihayalkannya, maka dia akan menemukan sesuatu yang di bawah hayalannya, maka akan menjadi tidak puas dengan itu semuanya. Yang ketiga adalah di saat melakukan yang demikian adalah bukan di tempat yang nyaman dan sebagainya, artinya bukan dia menjadi menikmati tempat tersebut, dia hanya pengen tuntas dari sesuatu yang haram tersebut. Ini adalah upaya. Na'udzubillah, sekarang dengan laki-laki, wah siap semuanya. Dengan segala macam untuk membangkitkan syahwatnya, na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan dari kehinaan-kehinaan, keharaman-keharaman. Wa akhdhimur riba, memakan riba, tradisi orang Yahudi mengambil riba. Sampai kalau diajak bicara tentang bisnis mengatakan apa bedanya dengan riba, innamal bai'u mithlu riba. Dan sama orang yang masih punya jiwa-jiwa keyahudian juga begitu, dia tidak pindah menjauh dari yang namanya riba, ogah-ogahan, beralasan banyak hujjah. Bahkan dia mengemas yang riba pun akan dibungkus dengan sesuatu yang bagus, daging babi dibungkus pakai label daging kambing kayak begitu. Yang katanya riba menyeramkan diganti dengan bunga indah harum. Bunga kan indah, bunga. Hah? Ayo kita hijrah semuanya. Allah Maha Kasih. Yang masih berada di gubang kehinaan hendaknya menyadari, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dijauhkan dari keharaman itu. Tapi sisi lain juga kita jangan mudah merendahkan siapapun. Mungkin ada orang saudara kita yang masih berurusan dengan riba. Yang jelas makan riba adalah ikut sunnah Yahudi. Orang Yahudi senang dengan riba. Ini kebiasaan mereka melakukannya. Jadi saat hari sampai hari ini pun demikian banyak. Diajak hijrah susah. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada bank syariah, biarpun bank syariah sedikit harus perlu dicubit ini, cetot, dicambuk sedikit, ada kekurangan-kekurangan yang harus sempurnakan. Tapi secara umum kami mendukung bank syariah, tapi hendaknya segera berbenah diri. Jangan ambil produk-produk yang di situ ada syubhat atau keharaman, ambil yang pasti, agar umat Islam semakin percaya kepada dirimu. Doakan kita buat bank syariah. Apakah mustahil? Tidak mustahil. Kita mencoba mengambil produk-produk yang sifat yang harus dengan kontrol yang serius. Bank syariah yang ada, alhamdulillah kami mendukung, biarpun masih banyak kekurangannya. Kami selalu mengulang-ulang hadirnya bank syariah bagi umat Islam seperti hadirnya bayi yang dinanti-nanti kelahirannya. Ternyata lahir cacat. Tapi tidak kita bunuh. Tidak apa-apa, kita besarkan dengan cacatnya, semoga nanti bisa sempurna. Barangkali bisa tumbuh sempurna. Amin. Agar kita terhindar dari riba. Waqad nuhu anhu, dan mereka dilarang untuk melakukan riba. Mengambil riba sudah dilarang orang Yahudi, tapi mereka membangkang. Sama umat Islam sudah ngerti riba, riba, riba. Akal masih melanggar, bahkan ada nekat untuk makan riba. Karena kebodohannya atau karena ikut fatwa yang salah. Waqilhim amwalan nasi bil batili, dan mengambil duitnya orang dengan cara batil, berbohong, berdusta, korup segala macam. Rebutan waris, enggak peduli lihat. Sengketa sana sengketa sini. Wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dari orang-orang Yahudi yang tidak insyaf, tidak menerima Nabi Muhammad SAW, mereka dianggap kafir. Yang masih melakukan keharaman-keharaman tersebut, lihat, telah disiapkan oleh Allah siksa yang sangat pedih. Bukan untuk orang Yahudi saja, siapapun yang mengingkari hukum-hukum ini, menghalalkan riba, keluar dari iman, murtad sebagai orang kafir. Tapi kalau orang makan riba, masih meyakini riba itu haram, selamat insyaAllah, asalkan segera tobat dan minta ampun kepada Allah dan meninggalkan keharaman itu. Tapi keharaman harus kita yakini sebagai keharaman, menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran hukumnya adalah keluar dari iman, murtad. Tapi ingat, di antara orang-orang Yahudi itu dengan bandelnya mereka, dengan ini ada dari orang-orang Yahudi yang insaf seperti Abdullah bin Salam. Mereka menggunakan akalnya, mereka menggunakan pikirannya, mereka belajar, ngerti, sampai mereka bisa menyerah kepada Sayyidina Muhammad SAW sehingga masuk Islam seperti Abdullah bin Salam. Ini tergolong ini lakin rasihuna fil ilmi, orang yang kuat di dalam ilmunya, dia menggunakan akalnya, dia mau belajar seperti Abdullah bin Salam. Minhum, dari mereka orang-orang Yahudi. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman yang sesungguhnya dari umat Nabi Muhammad yang percaya kepada Rasulullah. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka iman kepada Allah dan hari akhir. Ulaika sanu'tihim ajran adzima, mereka akan diberi oleh Allah pahala yang banyak. Ajran adzima, pahala yang agung. Jadi ada di antara mereka orang-orang Yahudi yang insaf, ada. Abdullah bin Salam insaf. Bahkan menjadi tokoh dalam Islam. Seperti halnya dia menjadi tokoh di dalam agama Yahudi, masuk Islam, dia menjadi tokoh dalam Islam. Dan ada yang semacam itu, mereka yang insaf. Tidak membela hawa nafsunya. Akan tapi mereka yang membela hawa nafsunya, biarpun mengerti kebenaran ada pada Islam. Bahkan mereka mengetahui bahwasanya agama Islam, agama yang dinanti-nanti kedatangannya. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang dinanti-nanti. Nabi Muhammad adalah yang dinanti-nanti. Bahkan mereka selalu menyebut nama Nabi Muhammad dalam keadaan berat, perang dan sebagainya. Mereka tidak lupa dengan Nabi Muhammad. Bahkan mereka menyebut nama Nabi Muhammad agar dimenangkan dalam peperangan. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka dahulu di saat mereka harus berhadapan dengan orang-orang kafir, orang Yahudi itu kalau pengen menang mengingat menyebut nama Nabi akhir zaman. Mohon agar dimenangkan oleh Allah. Karena Nabi di akhir zaman yaitu Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahui anak-anak mereka seperti mengetahui, mereka mengenal Nabi Muhammad dengan benar seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Tidak pernah salah, tidak akan salah kalau nabinya, nabi yang diutus adalah Nabi Muhammad. Mereka yakin, akan tapi ketahuilah telah ditutup oleh Allah karena kebiasaan membangkang mereka. Ngerti kebenaran tidak bisa mengambil. Itu diharamkan jadinya, dijauhkan dari sesuatu yang semestinya baginya adalah kemuliaan, dan semestinya mereka paling mudah mengambil kemuliaan. Sebab sebelum datangnya wahyu Nabi Muhammad, mereka sudah mendapatkan wahyu yang diturunkan Nabi Isa, Nabi Musa, tentang kebenaran Nabi akhir zaman. Tapi ketahuilah, karena mereka biasa dolim, lihat, tidak bermanfaat itu semuanya. Kebenaran yang mereka ketahui hanya sekedar difahami oleh akal mereka, tapi hatinya menolak. Hatinya menolak, mereka faham, faham, faham, tapi hatinya tidak mau, kesombongannya menguasainya, sehingga menolak Allah Nabi. Mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Menjadilah orang-orang yang terkutuk. Tapi orang-orang di antara mereka ada yang sadar, insyaf. Dan banyak dari mereka yang masuk Islam berbondong-bondong dari orang Yahudi dan Nasrani masuk-masuk Islam. Pada masuk Islam. Dan mereka menjadi orang-orang besar di dalam Islam. Tokoh-tokoh dalam Islam. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun ada orang yang semacam itu dengan keinsyafannya. Orang seperti itu, sanu'tihim ajrun 'azima, Allah telah persiapan bagi mereka pahala yang agung. Baik di dunia atau nanti untuk di akhirat. Di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, mudah mengikuti apa yang kita fahami, dan semoga Allah menjauhkan kita dari terjerumus dalam keharaman. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian tafsir yang telah beliau jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, hirbal amin. Baik, para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan kami berikan kesempatan untuk jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya kepada Pak Kiai, masalah orang yang bekerja di bank konvensional dan leasing-leasing gitu, Pak. Jadi apa yang didapat dari pekerjaannya itu apa, halal atau haram? Dan apabila kita menabung di bank konvensional, kita tidak berniat untuk mengambil bunga dan keuntungan lainnya, hanya kita untuk memudahkan transaksi keperluan untuk berniaga, itu diperbolehkan atau tidak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang kami muliakan, yang ingin saya tanyakan, Buya, saya kan sering mendengarkan di radioku mengenai seorang perempuan wanita, apa, penghuni neraka itu kebanyakan wanita. Di situ menceritakan kayu bakarnya neraka juga seorang wanita. Sedangkan saya seorang wanita takut, Buya, karena di situ menjelaskan seorang istri itu surga nerakanya ada pada suami. Sedangkan saya kan sebagai manusia biasa ya, Buya, belum bisa menjadi wanita yang solihah, belum bisa menjadi wanita yang solihah yang bakti terhadap suami. Saya takut, Buya, karena manusia kan pasti ada banyak mengeluhnya di situ kan, mengenai wanita yang mengeluh selalu tidak menerima pemberian suami. Yang dimaksud di situ menerangkan wanita yang banyak masuk neraka sebagai kayu bakarnya neraka, wanita yang bagaimana dan sedekah-sedekah apa itu, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, la'anallahu, Allah mengutuk, menjauhkan rahmat. Allah murka dengan akilar riba, orang yang makan dari riba. Wa mukilahu, orang yang memberi makanan riba. Wa syahidaihi, dan dua saksi menyaksikan. Jadi ada hubungannya dengan riba, bukan orang yang berurusan dengan riba. Begitu mengerikannya. Semua yang ada sangkut pautnya akan ikut andil bagian dalam pada keharaman tersebut. Bekerja di tempat yang haram, hasilnya adalah haram. Hasilnya adalah haram. Dan tidak usah ragu mengatakan haram. Karena kalau kita tidak yakin bahasanya itu haram, sesuatu yang sudah haram, nanti akan terus kita berlanjut di itu. Orang yang merasakan bahasanya di kubang lumpur adalah nikmat, menjadi kerbau selamanya. Tapi kalau sadar saya manusia harus bersih, naik, ini kubang. Kalau riba ini dianggap bukan sesuatu, bukan masalah, dia akan terus dalam riba. Tapi kalau dia sadar, aku di kubang keharaman, ini adalah tidak dosa, tidak boleh, ini adalah dosa. Oh, ada semangat dia untuk hijrah. Hijrah itu dari sini, bukan dari fatwa ulama saja. Fatwa ulama ini, biarpun orang dengar fatwa, kadang-kadang dia masih giles ya, masih culas, bohong, make apa, melanggarnya. Tapi kesadaran dalam diri, meyakini itu haram, murka Allah, riba adalah, saya tidak pernah berurusan dengan itu. Loh, tapi kan ini pekerjaan ini sudah berapa juta, berapa ribu buya di Indonesia ini. Ketahuilah, nikmat Allah, rezeki Allah lebih luas daripada ribuan manusia itu. Kalau kita punya keyakinan. Kalau seandainya semuanya punya keyakinan atau hijrah kepada kemuliaan, sampai bank konvensional bangkrut, tetap bank Islam yang jaya nanti. Lihat. Mustahil orang tidak akan mengurusi bank syariat nanti. Cuman karena yang mendukung bank-bank konvensional adalah orang-orang kita, lihat terus berjaya, kapan akan runtuh. Kapan berakhir? Pemiliknya kan banyak orang Islam loh. Tidak ada urusan dengan pemilik dan sebagainya. Akan tapi tidak sadar ini terus akan menjadikan tempat yang dimurkai oleh Allah ini terus berkembang. Tidak akan segera hijrah. Hijrah ini perlu, hijrah harus. Dan sisi lain bagi siapapun yang sudah hijrah, jangan rendahkan mereka yang masih berurusan dengan bank konvensional. Karena hijrah ini perlu waktu. Perlu keyakinan. Perlu keberanian. Hijrah ini seperti halnya hijrah dari Makkah ke Madinah, perlu keberanian, bisa saja mati di tengah jalan dan seterusnya. Orang hijrah dari tempat, apalagi yang gajinya sudah tinggi, dan alhamdulillah sudah banyak yang semacam ini. Kita menemukan dari saudara-saudara kita yang sudah gajinya puluhan juta, ternyata begitu mudah baginya untuk hijrah, biarpun hanya mendapatkan gaji lebih ringan, karena dia yakin betul Allah yang memberi rezeki. Tapi lemah iman, gaji ratusan ribu saja mempertahankan di tempat yang haram loh ya. Yang lemah iman, gaji sedikit saja mempertahankan di tempat yang haram. Seolah-olah bumi ini sempit betul. Seolah-olah Allah tidak akan bisa memberi makan kecuali melalui yang haram. Na'udzubillah. Kita bangun keyakinan. Tapi sisi lain kita tidak boleh menghinakan. Siapapun dari saudara kita yang masih berurusan dengan bank konvensional misalnya, hendaknya kita doakan. Kita doakan semoga Allah segera memberikan kesadaran. Lalu dimudahkan untuk hijrah. Dan setelah hijrah menjadi lebih berjaya lagi. Kita doakan semacam itu. Amin. Sambut doa ini. Semoga juga mereka biar segera, kasihan mereka. Leasing dan sebagainya, kalau urusan dengan konvensional, haram, tidak ada perlu. Kemudian alasannya, saya ingin urusan bank, urusan transfer. Sudah ada bank syariah, kenapa masih? Oh, lebih susah dan sebagainya. Ini orang tidak pernah syukur. Dulu tuh ngirim duit tuh pakai wesel tuh seminggu, dua minggu, nunggu ngantri. Bank syariah sudah lebih mudah dari ini, hanya bandingannya bank konvensional, memang dipercepat oleh setannya. Kenapa kok kita masih banyak beralasan ini ya? Memang saya juga sedikit agak marah dengan bank syariah sendiri yang masih memperkenankan hal-hal yang seperti kredit emas. Kalau nggak bisa bayar lalu ada denda dan sebagainya masih-masih. Ini yang harus dibenahi memang. Bank syariah mohon dengar ini. Saya dukung 100% asalkan mau berbenah. Bank syariah sendiri. Memang ada kekurangannya? Iya, kekurangannya. Perbedaan masalah ijtihad di dalam dewan syariatnya, perbedaan-perbedaan. Tapi kami dukung secara umum. Sebab banyak yang sudah disyariatkan untuk hijrah daripada konvensional menuju syariat ini. Menitipkan di tempat syariah, mendukung mereka agar berkembang. Ngapain kita harus menitipkan di bank konvensional? Ini perlu kita kepekaan. Bahkan ini lebih penting daripada engkau sholat semalam suntuk. Oh, ada orang rajin sholat semalam suntuk. Wah, saya bisa sholat 500 rakaat. Tapi urusan masih dunia kayak begitu. Lebih baik kamu sholat fardu saja, enggak urusan sama riba, itu lebih selamat. Sholatnya fardu dong, enggak pakai tahajud, tidurnya ngorok setiap malam, tapi enggak urusan dengan riba, lebih selamat itu. Ayo. Kalau Anda hanya sholat 5 waktu saja, setelah itu tidur, enggak ngapa-ngapain, enggak punya dosa, selesai ya. Kerja hanya sekedarnya untuk anak istri, selesai. Habis itu tidur. Habis sholat isya, kata Buya suruh tidur. Pokoknya saya enggak urusan riba, itu lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat tapi urusan dengan riba. Kita perlu keberanian, keyakinan. Dan ini harus dibangun agar ekonomi syariat itu adalah bangkit. Dananya kaum muslimin ditumpangkan di dana-dana di tempat-tempat yang haram itu. Gimana bisa maju umat Islam? Dan sisi lain memang ada kesombongan sebagian yang ngurusi syariat ini, kadang-kadang tidak mau dinasihati oleh para ulama. Merasa dirinya lebih alim lagi, musibah. Kalau sudah disepakati ulama haram dan sebagainya, hindari. Tidak perlu memaksakan dengan transaksi-transaksi yang menjerumuskan. Contoh saja ini satu ya, selalu sampai hilang. Satu contoh saja, kredit emas. Memang tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. selebaran nyampe ke kita, katanya Pak. Maksudnya biar kita menerangkan tentang kredit emas, gak apa-apa. Padahal di dalam selebaran itu juga isinya adalah kredit emas menurut para ulama adalah begini-begini, gak boleh dan sebagainya. Hanya karena apa? Loh, sudah tahu gak boleh, kenapa masih maksain? Dan memang orang itu dengan kredit emas darurat, kalau gak kredit emas pada mati. Ini kan ini produk yang tidak mendesak ini, kenapa harus maksain sampai melakukan yang haram? Yang mendesak saja harus pikir berulang-ulang untuk mengambil darurat sesuatu yang haram untuk jadi tidak haram. Coba, apa ini maksud dari itu semuanya? Kecuali karena tamaknya kita. Bukan itu memenegakkan syariat, tapi hanya untuk mencari keuntungan. Problem lagi itu bank syariat. Mendesak ente. Ente kalau misalnya kita kalau tidak kredit mat mati, tidak kredit mas mati, tidak ada. Nyungsep bisnis ya, gak ada. Kenapa dipaksain, hei bank syariat, sadar ini. Saya cinta dengan bank syariat, akan tapi kenapa kok banyak produk-produk ini, biar didengar ini. Benah diri, saya cinta, saya perlu berjuangkan. Di saat orang ada sebagian ulama menggembosi, ya bank syariat itu sama dengan bank konvensional, kita gak ada. Ada bedanya, dan harus semakin beda. Kita dukung, lahir cacat iya, akan tapi kita sempurnakan. Gak punya kaki, tapi kita buat kaki agar bisa berjalan. Sekarang fatwa-fatwa pijisannya tidak apa-apa ini. Kapan berubah? Mungkin saudara saya, adik saya katakan haram wahai saudaraku di situ. Tapi bagaimana buya saya? Dan saya terang-terangan di hadapannya. Satu orang ngadep saya bilang konsumen haram, tidak ada masalah. Akan tapi niatmu dulu untuk hijrah. Niat setiap hari minta, ya Allah hijrahkan saya di tempat ini. Mungkin esok kau akan dihijrahkan. Mungkin minggu depan, atau bulan depan, mungkin tahun depan. Tapi keyakinan dulu untuk hijrah. Untuk transfer-transfer dengan bank syariah. Kenapa susah? Agak ruwet, kena 5.000. 5.000 dipikir, dihitung untuk masuk surga. 5.000 kalau bank konvensional, konvensional gratis Bu ya. Tapi kalau bank syariah ke konvensional, transfer ke saudara saya indahnya kepotong 5.000. Ya Allah, kepotong 5.000 dipikirin. Lebih senang enggak selamat. Innalillah. Saya masih ingat waktu mondok dulu kirim pakai wesel ya. Ingat? Dulu pakai wesel. Suruh nunggu di kantor pos lama, panggil nomor 24. Baru datang, namanya siapa bener ya, keluar duit itu nunggu seminggu. Bank syariah lebih cepat dari ini. Keyakinan wahai saudaraku, kita bangun keyakinan. Dan semoga ini insya Allah besok ada, hari ini ada teman-teman untuk merintis tentang itu semuanya. Sekecil apapun kita harus membuat, kita mendukung bank syariah yang ada. Kalau bank syariah tetap bandel juga tidak mau, kita semoga bank syariah yang kita buat nanti bisa berjaya. Allah Maha Kuasa. Kalau tidak berhasil di dunia, insyaallah di akhirat sudah berhasil, kita sudah berusaha. Kalau ditanya oleh Allah malaikat, saya sudah berusaha malaikat, oh ya sudah ampun, diam, aman kau. Tapi kalau kita tidak pernah berusaha, mungkin masuk neraka kau ini. Alhamdulillah. Harus ada usaha untuk membebaskan orang dari riba. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, wanita. Memang bukan bahan bakarnya di neraka itu wanita semuanya, enggak, laki-laki juga banyak di situ. Hanya dalam hati sebutkan banyak wanita itu di dalam neraka. Tapi Allah Rasulullah tidak mengatakan bahasanya di neraka laki-laki sedikit, enggak ngomong gitu Rasulullah. Paham enggak? Waktu itu yang diajak bicara adalah wanita. Purito, aku diperlihatkan naktar alinari anissa. Aku melihat perempuan itu paling banyak adalah perempuannya. Laki-laki banyak, enggak? Ya banyak juga di situ. Dan bagi ini ya, kalau kita mengamati ini hadis ismah untuk menjaga agar perempuan itu selamat. Laki-laki malah tidak dikasih tahu di hadis ini, malah dikasih tahu perempuan agar kamu tidak masuk di situ. Awas nih, lu enak. Laki-lakinya enggak, bisa kecebur nanti. Ini perempuan yang dikasih tahu. Misalnya, orang yang di sana, awas jangan ke sana loh ya. Di sumber banyak perempuan pada ditangkepin. Lakinya ada enggak? Oh, ada juga. Cuman, hei perempuan, pokoknya kamu jangan bawa kalung sama cincin ya. Yang bawa kalung sama cincin akan ditangkep. Laki-lakinya enggak dengar bawa cincin, ditangkep tuh. Jadi beruntunglah wanita dikasih tahu. Kenapa? Li'annahunna yukthirna syikata wa yakfurna al-ashir. Gara-gara ini loh kamu di neraka. Alhamdulillah dikasih tahu, cincinnya disimpan, kalungnya tidak dibawa sehingga nyebrang enggak ditangkap sama pak polisi. Dikasih tahu oleh Rasulullah, Rasulullah sayang sama wanita. Kenapa ya Rasulullah kok kami banyak di neraka? Karena apa? Yuktir nasyikata, banyak ngeluh. Wa yakfurna al-ashir, tidak pernah terima kasih pada suami. Banyak. Yukthirna syika. Bang, tetangga sudah beli motor, kita belum beli motor. Sudah beli motor. Dah kok ni motor ketinggalan. Sekarang perlu yang matic. Asyik. Asyik. Mobil pun demikian. Harus pakai AC. Sudah buatkan rumah bagus, bang. Kita perlu buat taman. Baik. Habis taman, kolam renang. Akhirnya bikin hutan. Asyik. Cuk, terus taman. Apalagi kalau menuntut dengan bahasa cinta. Abang sayang enggak sama adik? Ya sayang dong. Waduh, habislah. Sehingga korupsilah suaminya. Makanya diancam perempuan begitu. Tapi alangkah indahnya seorang istri, Masya Allah. Tapi suaminya menghargai betul, memanja. Tapi istrinya, terima kasih abang. Luar biasa ini, sudah nikmat betul. Orang lain enggak punya kamar, kamar kita sudah gede. Jangan lihat yang ber-AC. Alhamdulillah ini, Masya Allah. Gak ada plafonnya. Bang, kalau ada plafonnya kayaknya panas banget. Alhamdulillah gak ada plafon. Jadi bisa dingin, angin masuk. Ada nyamuk, bang. Allah sayang sama kita. Kalau gak ada nyamuk, kita lelep terus. Gara-gara nyamuk bisa tahajudan. Alhamdulillah. Dinikmati, kok istrinya nyenengin banget, oh surganya cepat lempeng. Setiap ke toko bingung suaminya, bang bagus tanya gitu. Bang bagus, bajunya bagus. Ya, habislah suami. Awas. Yukthir nasyikata, banyak ngeluh. Ngeluh itu luar biasa. Ngeluh tanpa disadari. Ngeluh tanpa disadari. Dan ini adalah kalau wanita, kalau laki-laki kesalahannya lain, dolim dengan bentuk lain. Tapi wanita di sini, yukthir nasyikah, banyak ngaluh. Waifu dan lasyir, tidak mudah terima kasih. Dan tidak disadari bahasanya bahasa lembut. Akan tapi itu menjadikan kepikiran bagi seorang suami. Urusan gaji, kendaraan, tempat tinggal, sebagainya. Maka dari itu wanita itu di saat punya kelebihan itu juga berbahaya. Sehingga memang wanita itu hendaknya dia tetap lembut dalam posisi diayomi, maka dia aman, tentram. Sehingga wanita kadang diberi oleh Allah kemampuan, kaya misalnya, ini membahayakan sekali. Karena sifat lembutnya itu di saat dia punya kemampuan, sehingga, contoh, kalau ada orang keker seperti bapak-bapak ngangkat 30 kilo mah enteng, iya enggak? Tapi di saat ada bayi ngangkat 30 kilo, kagum enggak? Hebat. Maka seorang wanita itu mengangkat bahan beban bagi seorang laki-laki ringan. Tapi di saat seorang wanita mengangkat, merasa sudah melakukan banyak hal. Sehingga muncul kesambangan disabdakan Nabi, la'allagina hayudghiha. Banyak perempuan di saat diberi oleh Allah kelebihan di sisi harta, yudghiha, menjadikan dia membangkang. Lihat, punya masalah seharusnya musawarah, tapi karena dia punya duit, ceraikan saya saja. Lihat, kasus perceraian gara-gara ini. Lihat. Tidak mau bersabar sesaat. Wanita. Di saat dia punya kelebihan sedikit, aku bisa kok, cerai, ayo. Coba di saat dia adalah gak punya apa-apa, dia sabar sejenak, suami keluar, nyesel, nangis bawah dia. Selesai. Lihat, kasus perceraian adalah banyak diantaranya karena wanita semacam itu. Diingat ke Rasulullah, yukfurnal asyir. Tidak mudah terima kasih kepada suami. Dosanya suami apa? Ada lagi suami dosanya. Neraka juga banyak suami, hati-hati. Jangan mentang-mentang disebut perempuan laki-laki. Enggak ada di neraka. Banyak neraka. Banyak zalim. Ini wanita. Akan Nabi takun naro wala besyiki tamratin. Sehingga Nabi menghimbau. Kalau saya mikir, saya renungkan, apa hubungannya dengan sedekah itu? Setelah Nabi mengancam begitu, takun naro wala besyiki tamratin, banyak sedekah. Memang banyak perempuan itu yang suka menuntut dan gak banyak terima kasih, itu biasanya susah sedekah. Itu. Di saat suaminya mau sedekah, bang ini rumahnya harus renovasi. Mau sedekah, gak jadi sedekah. Makanya pangkas, kalau seorang wanita mudah sedekah, tidak akan mudah menuntut kepada suami. Hanya mikir, apa hubungannya ini? Kalau seorang semeruan dermawan membantu orang, lihat. Dia sudah tidak mikir untuk dirinya sendiri, lihat. Kalaupun minta kepada suami untuk kepentingan umat itu, atau pesantren dan sebagainya, untuk masjid, untuk fakir miskin, yatim piatu, maka dia diingatkan Nabi, takutlah kepada api neraka, biarpun kau bersedekah hanya separuh kurma, karena tidak punya apa-apa kecuali separuh kurma. Bukan akal licik memandang, oh kalau begitu sedekah separuh kurma biar enggak di neraka, padahal duitnya miliaran. Orang kikir, pelit. Maka ittaqu nar, takutlah kepada api neraka walaupun separuh kurma. Artinya apa? Biarpun dalam keadaan kau fakir, wahai wanita, berusahalah untuk bisa mengeluarkan rizkimu, untuk membiasakan mengeluarkan rizkimu untuk kebaikan. Agar apa? Agar tidak punya kebiasaan menuntut kepada suami. Akhirnya apa? Sebab yang namanya perhiasan, rumah dan sebagainya ini terus ngumpulin. Banyak suami itu susah bersedekah karena istri. Sampai ada seorang suami kalau sedekah itu istrinya enggak boleh tahu. Kenapa? Pasti dilarang. Karena cerita di sini ya. Tentang seorang yang... Orang itu kalau mau sedekah itu akan digandoli oleh 40 setan atau 70 setan. Ya ingat ya. Di masjid seorang ustaz, ya setan aku lawan. 70 setan. Aku akan pulang sedekah. Pulang ke rumah ngambil gandum mau dikasihkan fakir miskin. Masuk gandum mau ditaruh baskom gede, mau keluar ketemu istrinya. Bapak mau kemana abah? Ini mau sedekah. Abah jangan sedekah ini, besok ini untuk anu anak-anak dan sebagainya. Anak mau sedekah. 70 setan harus tak lawan. Jangan bang, rebut-rebut sampai tumpah. Keluar. Pak kok dia jadi sedekah? Iya. Setannya kalah. Setan. 70 setan aku kalahkan. Tapi ibunya setan aku tidak bisa kalah. Mboknya setan nih, parah lagi ini. Ini wanita solehah semuanya. Kalau dengar suaminya bersedekah, Neng, saya mau sedekah 10 juta. Abang, cuma 10 rezeki kita mah banyak. Ya Allah. Surga bener nih, enggak masuk hadis itu sudah enggak ada nerakanya. Amin. Lihat wajahnya ceria, senyum semua, Pak. Cepat. Istri pendukung semuanya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi seorang wanita itu punya sifat seperti itu. Wanita siapa? Wanita ahli neraka. Kalau ahli surga tidak. Kalau ahli surga mudah dermawan, hatinya kebuka, mudah, tidak menyiksa suaminya. Bahkan di saat suaminya kekurangan pun dia menghibur, wahai abang suamiku, hari ini kau tidak dapat uang cukup. Tapi tidak usah susah, kan ada Neng, ada saya kan. Ada dedek, manggilnya gimana? Ada ini manca. Ada cayangan, ada yang-yangan. Jadi masih ada, kenapa harus susah? Tapi enggak. Jadi istri itu menguatkan. Sebab suami itu kalau pulang enggak bawa duit itu sudah takutnya luar biasa. Rasa terenyuh karena abang enggak dapat duit, istrinya kecewa, macam-macam. Tak taunya sampai di rumah istrinya, dapat berapa bang? Astagfirullah. Mestinya dihibur abang. Kalau sudah melihat wajahnya suaminya enggak senyum itu mesti ada masalah bang. Tenang aja bang. Masih ada saya kok masih cemberut. Enggak dapat untung ya. Tenang aja. Anting suada ini. Banyak wanita-wanita mulia semacam itu. Tapi sisi lain sebagai seorang suami tanggung jawab. Kamu tanggung jawab di hadapan Allah. Cari nafkah yang benar, yang halal, yang bersih. Akan keberikan, kesuapkan kepada anak istrimu yang halal. Dan rezeki sudah dijatah oleh Allah. Dan jangan khawatir. Keseimbangan yang indah. Sebab keharaman yang dilakukan seorang suami di ujung kota sana, tak taunya sebabnya gara-gara istri yang di dapur sana. Yang suka nuntut tadi. Makanya betul-betul diancam ini. Yang jadi pejabat tinggi sana, istrinya padahal di rumah, di dapur, ini. Dia culas korupsi gara-gara tuntutan yang ada di sini. Ada hubungannya. Tapi seorang istri yang berkata, abang, daripada aku harus makan haram, aku lebih bertahan dengan lapar. Allah, indah. Aku tidak tahan dengan api neraka. Lebih baik aku nahan lapar saja, wahai suamiku. Makanya milih istri yang benar. Yang belum nikah. Yang nikah, ya Allah, Buya saya ini salah pilih. Hari ini jadi benar semuanya insya Allah. Sadar semuanya. Suaminya masya Allah berjuang. Istrinya adalah solehah, indah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Baik ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah pun mempermudah kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah. Dan untuk selanjutnya kita masuki bagian yang telah masuk. Yang melalui line Facebook. Ada sahabat kita Safar dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, saya lagi mencari jodoh di dunia maya atau internet yang solehah, yang sesuai dengan syariat Islam. Apa hukumnya jika cari jodoh lewat dunia maya? Buya, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah pertanyaan beberapa waktu yang lalu. Buya, saya jual beli online. Ternyata setelah saya bayarin, saya kirim duitnya, datang barangnya adalah tidak sesuai. Kalau urusan baju mah enteng, tapi kalau urusan istri? Urusan baju masih hati-hati, tapi urusan istri gak hati-hati, bagaimana? Istrinya melalui online. Nah, dia harus melalui, tahu keluarga siapa, dia dekat dengan siapa. Hendaknya melalui, kalau misalnya bukan mencari jodoh lewat online, misalnya karena sebuah komunikasi yang baik di online, misalnya sama-sama ada satu webnya juru dakwah, ini webnya juru dakwah, tatanya ada komunikasi itu nama perempuan dan sebagainya, akhirnya kok kebetulan sama-sama pengen nikah, akan tapi tetap pembuktiannya adalah di alam nyata, bukan di dunia maya. Buktikan betul. Mau dunia pacaran saja bohong, apalagi dunia maya. Orang gak pernah ngomong dalam pacaran saja, kalau ngomong aku suka marah-marah, mandiku seminggu sekali, gak pernah ada ngomong gitu. Selalu nutup-nutupi kalau mau ketemu pacarnya, oh, rapi, bajunya pinjem, oh Masya Allah. Apalagi di dunia nyata, gak akan, dia pasti berbohong, akan menampilkan sesuatu yang baik-baik saja, akan tertipu. Akan tapi untuk mengetahui hakikat seseorang, tidak dengan dirimu sendiri, akan tapi melalui perantara. Jika engkau mencari seorang wanita yang solehah, kirim wanita solehah untuk duduk dengannya, akan tahu kebiasaannya, bangun malam atau tidak, lidahnya seperti apa, perilakunya kayak apa. Tapi kalau langsung ketemu, hanya melihat perilakunya, aduh, sama-sama berharap, wah menjaga semuanya, kayak malaikat waktu sebelum nikah. Nikah seminggu kelihatan semuanya, jadi berantem. Tidak. Jadi dunia maya maksudnya adalah mungkin Facebook dan sebagainya, ini sekedar sepintas saja, karena Anda menemukan di sebuah program dakwah atau satu situs kebaikan, lalu di situ ada nama seorang wanita, kemudian kok ada biodatanya yang lengkap dan sebagainya, lalu Anda ada ketertarikan, Anda masuk dunia nyata, Anda datang ke rumahnya atau cari informasi siapakah dia dan sebagainya, dengan cara yang terhormat dan bukan dengan cara berpacaran, akan tertipu. Subhanallah, dunia nyata mah genteng, kasih foto orang lain sudah mabuk, giliran mabuk ketemu hasilnya pusing nanti. Kasih fotonya orang, fotonya orang, ganti lagi besok. Wah, Masya Allah ya, tidak, itu hanya sekedar langkah kebetulan, bukan mencari. Langkah kebetulan melalui dunia maya, bukan dunia maya untuk mencari. Langkah kebetulan misalnya ya, sama-sama tim dakwah Ustadz yang ada di sini sama tim dakwah Ustadz yang ada di mana Sumatera, lataunya komunikasi dan sebagainya, sana putra sini putri. Lah kok mungkin tersanjung bukan dari sisi fisik cantiknya atau berita, oh kok dia aktif betul siapa dia? Ke setiap selalu memberikan hikmah dan sebagainya, baru ada ketertarikan di alam nyata. Tanya kepada orang yang ada di sekitarnya. Itu baru. Tapi kalau mencari yang melanglang, ada biro jodoh. Jadi biar dunia maya biro jodoh. Waduh, top. Bukan begitu caranya ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik Buya, kita ambil satu penanya lagi. Ada sahabat kita Binti dari Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau bertanya, apa hukumnya pengantin yang dirias oleh waria atau banci, apakah boleh atau tidak Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waria adalah wakil wanita tapi pria. Dia adalah hamba yang perlu dikasih sayangi. Dia termasuk orang yang kelainan, sehingga dia akan cenderung kepada orang yang serupa. Bahkan ada yang itu dijadikan profesi, siang harinya adalah laki gagah perkasa, malam harinya pakai bedak. Itu ada di Jawa Timur, boleh gagah perkasa. Kalau malam harinya adalah sudah pakai bedak. Nah, ini didukung dengan LGBT tadi itu. Dan wari adalah laki-laki dan dia normal laki-laki. Kalaupun ada mungkin masalah kasus impotensi dan sebagainya, laki-laki tetap laki-laki. Biarpun dia adalah pakai dandanan perempuan kayak cantik, dia adalah laki-laki, hukumnya seorang wanita dirias oleh laki-laki yang berdandan perempuan adalah tetap hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Laki-laki yang dirias oleh waria, kalau dadanya cantik lalu bangkit sahwat juga hukumnya haram. Enggak punya pasaran nanti warianya. Wanita tidak boleh dandan kepada dia, laki-laki pun juga tidak boleh dandan kepada dia akhirnya. Jadi haram karena dia adalah laki-laki. Dan wanita waria adalah perlu dikasih sayangi karena dia adalah terus dalam kutukan Allah kalau dia segera kembali. Kasihan mereka. Dan mereka tidak mengerti. Tapi kita bukan untuk mencaci mereka, tidak. La'anallahu mutasyabihina minar rijali binisa. Allah murka dengan laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Dan banyak faktor ya, banyak sebab mereka menjadi seperti itu. Ada kelainan dari kecil. Atau yang dari dalam dirinya memang dia tidak punya atau kasus impotensi dan sebagainya. Atau saya bukan impotensi, yaitu karena kelainan dari urusan kelainan seks. Sehingga dia senang dengan kaum pria. Sehingga dia berdandan dengan gaya wanita. Terus. Maka perlu ditolong. Tapi pertanyaannya adalah, wanita yang dirias oleh laki-laki yang dandan perempuan, hukumnya adalah sama. Seperti dirias oleh kaum laki-laki adalah haram di saat menyentuh wilayah-wilayah aurat. Atau melihat bagian wilayah aurat. Itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Baik Buya, untuk pertanyaan kita cukupkan. Mari kita tutup alis dengan doa keberkahan. Baik, insyaAllah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula An-Nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana a'inna ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatik, a'inna ala i'la'i kalimatik, a'inna ala jihad fi sabilik, a'inna ala idharil haq, a'inna ala ta'atika, a'inna ala tarki ma'asiyatika, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pertolonganmu untuk kami. Kepadamu kami serahkan segala urusan kami. Kami ingin berjuang di jalanmu, ya Allah. Hanya kekuatan darimu yang menjadikan kami mampu, ya Allah. Berikan kekuatan darimu, ya Allah. Kekuatan secara lahir, kekuatan batil, kekuatan batin, ya Allah. Kekuatan dalam akal pikiran kami, kekuatan hati kami, kekuatan jasad kami, kekuatan ekonomi kami. Kekuatan dalam kami bersaudara, ya Allah. Untuk berjuang di jalan kekasihmu, Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari fitnah, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami pemahaman yang benar. Dan jauhkan kami dari yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Dan siapapun, ya Allah, yang mendengar suara ini yang masih berurusan dengan bunga dan riba, kami mohon, ya Allah, angkat mereka, ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka. Sungguh kami tidak rela jika mereka terus larut dalam kehinaan itu, ya Allah. Kami mencintai mereka. Mereka hamba-hambamu yang saat ini mendengar suara ini, yang saat ini duduk di tempat ini. Kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka, ya Allah. Dan ganti dengan yang halal, yang bersih, penuh berkah, ya Allah. Dan jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hindakan, ya Allah. Jauhkan kami dari hina dan dari zina yang hina, dan jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang saat ini banyak terjadi ya Allah kehinaan kebusukan itu. Maka kami mohon, jika ada di antara kami yang pernah terjerumus dalam kehinaan itu, kami mohon berikan kesadaran dan pengampunan-Mu ya Allah. Berikan kesadaran dan pengampunan-Mu, dan tutup aib mereka di dunia, dan tutup aib mereka di akhirat, dan kembalikan mereka dengan suasana normal, dalam keadaan fitrah yang normal, dan berikan kepada mereka kehalalan ya Allah, kehalalan ya Allah, dan puaskan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari rizki yang haram, mudahkan kami untuk mendapatkan rizki yang halal. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, tanpa fitnah, tanpa permusuhan, yang ada cinta dan kasih sayang. Dan kami mohon ya Allah, yang semua yang ada hajat di tempat ini, kabulkan hajat kami ya Allah, hajat kami ya Allah. Engkau mau tahu hajat masing-masing dari kami ya Allah, hajat kami ya Allah, hajat kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan pertolongan kepada umat muslimin dimanapun mereka berada ya Allah. Semua yang berusaha menghancurkan umat Islam ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang mengganggu umat Islam ya Allah, hentikan mereka ya Allah. Dan berikan kepada hidayah kepada kami dan mereka semua, dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Ya Allah, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Dan berikan ya Allah husnul khatimah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sudah, ya Allah, mereka ya Allah, yang sudah merindukan untuk nikah ya Allah. Jaga syahwat mereka. Jangan sampai ada di antara kami melampiaskan syahwat dengan yang haram. Mudahkan untuk menikah dengan yang halal, penuh berkah, pasangan yang koridoi, yang menjadi sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua husnul khatibah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. InsyaAllah ini saja, mohon maaf untuk selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.